السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita lanjutkan bank-bank yang menamakan dirinya bank syariat. Hakikatnya mereka ini, kaum muslimin, sama dengan bank-bank yang lainnya, kecuali jikalau memang betul-betul menjalankan yang disyariatkan. Bagaimana kita, kaum muslimin, penjelasannya? Penjelasannya sebagai berikut. Untuk pahami, bank konvensional, bank-bank biasa, mengapa mereka mengandungi praktek ribawi? Dikarenakan mereka mengeluarkan uang, misal 100 juta. Dari situ dia mendapatkan keuntungan sekian persen per bulan, 2% umpamanya. Maka wahai kaum muslimin, ini riba. Mengapa dikatakan riba? Dikarenakan ada unsur, pahami unsurnya, ada keharusan mengembalikan uang 100 juta tadi plus dengan keuntungan 2% pada setiap bulannya. Bahasa Arabnya dhaman ra'sul mal, adanya kepastian, adanya tanggungan, pengembalian ra'sul mal, uang yang dikeluarkan oleh bank itu. Bisa dipahami ini, kaum muslimin? Ini dia namanya pinjaman, hutang dengan ketentuan mengembalikan uang yang dipinjam plus dengan keuntungan bank tersebut tiap bulannya 2%. Ada di situ kewajiban mengembalikan uang. Nah, mereka-mereka yang mengatasnamakan bank syariat, dalam hal ini menggunakan sistem mudharabah atau murabahah atau yang lainnya, yang intinya mereka ini mengeluarkan uang untuk nasabahnya dengan ketentuan kerjasama mudharabah atau murabahah, bagi untung 30% dan 70%, bagi pengelola 70%, bagi pemodal 30%. Tetapi dengan ketentuan yang sama, perbankan yang ada, uang yang dikeluarkan oleh mereka ini juga harus dikembalikan. Ada kepastian jaminan uang kembali. Misal mamanya yang kadang terjadi, mereka yang mengataskan namakan bank syariat memodali seseorang untuk dagang bakso 10 juta. Dengan asumsi pemikiran dihitung sama mereka, keuntungan per bulan adalah sekian. Padahal untung belum tentu, tapi sudah ada nominalnya. Berarti bagi kami 30% dari keuntungan itu. Keuntungannya berapa kira-kira? 1 juta. Kami dapat 30% dari 1 juta itu. Bagi Anda pengelola dapat 70% dari 1 juta itu. Nah, yang namanya untung bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa juga 500, bisa juga ndak untung. Karena apa? Mambu paksone. Untung tidak bisa diterka, tapi mereka sudah menominalkan sehingga kami dapat sebulan sekian. Untung segitu atau kurang kami tidak mau tahu, yang penting segitu. Dengan adanya jaminan uang yang kami keluarkan 10 juta tadi harus kembali. Kami tidak mau menanggung rugi. Karena kalau kami menanggung rugi nanti akan sembarangan. Pinjam 10 juta rugi, kami nanggung. Pinjam lagi ada orang untuk modal 20 juta, kami ikut nanggung, rugi lagi kami nanggung. Enak saja, main-main. Maka aturan kami harus kembali uang yang kami pinjamkan dalam bentuk kerjasama plus dengan keuntungan per bulan sekian ratus ribu. Kadangkala disebut nominal angka, kadangkala disebut nominal persentase, tetapi sama dengan bank konvensional, kewajiban mengembalikan uang modal. Tidak mau menanggung rugi. Kalau mereka cuma 2%, ini 30%. Ini bukan hanya mencekik, Pak. Apa? Ngorok. Ini harus dipahami. Adapun mudharabah atau murabahah, kerjasama yang syariah adalah seorang yang punya modal menyerahkan kepada pengelola, ditanggung jika ada rugi, ikut juga menanggung, dan tidak ada kepastian jaminan harus kembali rasul mal, uang yang dijadikan sebagai apa? Modal kerjasama. Kalau ada rugi, dihitung ruginya berapa, tinggal berapa, masing-masing dapat tanggungan berapa, kenapa rugi dan sebagainya, ada pembahasannya. Tetapi sang pemodal harus juga siap menanggung rugi, dan tidak ada jaminan mengembalikan rasul mal. Ini dia namanya kebakaran. Yang namanya kebakaran tidaklah lepas, dan mungkin terjadi, maksudnya seperti itu, bisa jadi. Bisa jadi tidak apa? Oh, namanya orang kaum muslimin gerobogannya kebakaran. Ya, siapa yang menanggung? Oh, saya tidak mau menanggung. Itu resikomu. Itu riba namanya. Itu bukan kerjasama. Itu antum minjami uang. Buktinya antum memastikan harus kembali uangmu. Ketika kamu sifatnya mengharuskan dikembalikan modalmu, itu sebuah pinjaman, kau dapat untung, itu riba. Hakata kaum muslimin ranjamian. Mereka hendak berkilah dengan berbagai macam kilah, ini murabah, ini mudharabah, ini musyarakah, ini syirkah dan sebagainya, label-label syar'i, padahal hakikatnya praktek ribawi. Naudzubillahi min dzalik. Saya pernah dialog sama pimpinan sebuah bank yang mengatasnamakan syariat. Oh, boleh saya bisa salafi? Bukan salafi. Hizbi dia. Salah satu di antara hizbi yang ada. Dialog itu. Saya terangkan seperti tadi. Jawabannya singkat. Dia tidak panjang lebar dalam menjawab. Dia akui memang seperti itu. Kalau kami mengeluarkan uang tanpa adanya keuntungan dari uang yang kami keluarkan, bagaimana kami menggaji para karyawan? Itu yang disebut. Kami membuka perbankan seperti ini dalam rangka untuk mencari penghasilan. Dia fair saja, saya bikin bank seperti ini, bank syariat seperti ini, ya tujuannya cari duit. Cari duit dengan model apa? Ya semodel-model lah, ngoleh duit. Berarti memang betul, Pak, harus mengembalikan modal. Iya, saya akui itu harus kembali, karena uang ini juga pinjaman orang-orang banyak. Oh, jadi bank itu tersusun dari sekian banyak pemodal yang memberikan uang ke bank syariat tadi, ada yang 100 juta, 200 juta, 500 juta, itu pun sebentuk kerjasama dalam rangka cari uang, duit, manak duit. Walaupun tidak pernah duit menikah, tapi manak pak. Ya. Itu diakui kami sebagai pengelola tidak berani mengatakan tidak wajib kembali, wajib kembali. Karena kami juga menanggung kepada para pemodal ribawi adanya pak. Maka hadirin kaum muslimin, ini contoh usaha mereka melegalkan riba atas nama syariat. Sangat berbahaya sekali, sangat mengerikan sekali. Orang yang paham dengan ini akan mengatakan bank syariat praktek ribanya lebih mengerikan daripada bank konvensional. Yang kami maksudkan adalah praktek syariat model mereka. Adapun kalau memang syirka yang syar'i, dia mendapatkan untung dan dia pun siap mendapatkan rugi. Itu tidak mengapa. Dan tidak ada jaminan harus Rasul Mal kembali utuh. Kalaulah seandainya dihitung-hitung kok rugi, sudah saya hentikan kerjasamanya. Kita hitung kerugiannya berapa, yang sisa ada saya ambil modalnya. Nanti kerugiannya kita bicarakan. Karena apa? Ini kok hari demi hari rugi terus ini. Sang pengelola juga gak mau. Saya mengelola bisnis ini supaya dapat untung, pemasukan. Ini rugi terus. Maka dihentikan dan dibahas setelahnya. Ha kata kaum muslimin, rahim jami'an. Kita kembali kepada pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair. Qala al-Imam Al-Dzahabi, fahada wa'idun adimun bilhuludi finnar. Ini adalah ancaman yang besar, yang berupa apa? Kekalnya seorang di dalam neraka. Kama tara liman ada ila riba ba'dal mu'idati. Bagi orang yang kembali ke riba setelah dia mendengarkan nasihat, tetap dia di atas ribanya padahal dia sudah mendapatkan apa? Peringatan. Fala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian beliau mengatakan fa idza ba'athallahu an-nasa yawmal qiyamah kharaju musri'in. Ketika Allah Azza wa Jalla membangkitkan manusia dari alam kubur, nanti di yaumil qiyamah manusia akan bangkit dengan cepat. Fa idza hum bisahirah. Seketika mereka sudah di alam akhirat, alam mahsyar. Bedanya mereka ini illa akalat riba, kecuali orang-orang yang pemakan riba. Fenum yakumun wa yaskutun kama yakumul masru'. Mereka bangkit tidak bisa cepat, begitu bangkit jatuh lagi terpelentang, bangkit jatuh lagi tersungkur, bangkit jatuh lagi. Orang sudah pada berdiri berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala ila rabbihim yansilun. Mereka berjalan menuju Allah azza wa jal. Orang yang pemakan riba ketinggalan, terjungkil balik. Sebagaimana orang yang kena syaitan. Dari situ manusia tahu bahwa mereka ini adalah akalur riba. Qala syekh, kullama qama suri'a. Setiap dia bangkit, dia terpelentar lagi. Lanum lama akalu riba bil haram fi dunya arbahullah fi butunihim hatta talahum yawmal qiyamah. Al-Imam Dhabi mengatakan itu dikarenakan ketika mereka di dunia makan riba, dimakan itu, maka Allah jadikan harta riba tadi memenuhi isi perutnya dan menjadi berat. Bahkan disebutkan nanti dalam sebuah riwayat, perut mereka sebesar rumah-rumah. Mengembang terus itu riba. Menjadi adab. Fahum kullama aradu annuhud saqatu. Ketika mereka hendak berdiri dan berjalan, jatuh. Yuridun isra ma'an nas fala yaqdirun. Mereka ingin berjalan cepat, enggak mampu. Ini adab yang tersebut di dalam ayat tadi di atas. Disebutkan dalam dalil yang sahih wa kaum muslimin, hadis Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Rasul menyebutkan wadzakara aklu riba, wadzakara akla riba. Rasul menyebut di antara tujuh hal yang membinasakan adalah makan harta riba. Makan harta harta riba. Wa qala Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, juga Imam Bukhari wa Muslim, Tirmidzi, Abu Daud bin Majah, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaih wa katibahu. Allah melaknat siapa? Pemakan riba. Wa mukilahu, dan yang dimakan ribanya. Wa syahidaih, dan dua orang saksinya. Wa katibahu, dan penulisnya. Transaksi ribawi itu terdiri dari dua orang. Pihak yang misalnya dalam hal utang piutang, dia pihak yang meminjami. Ini disebut akilur riba. Orang yang makan riba. Dengan dia mengutangi uang 1 juta, dia mendapatkan kembalian 1 juta 100. Dia pihak yang makan riba. Dikutuk. Pemukilahu, pihak yang dimakan ribanya. Yaitu pihak yang meminjam. Kenapa dia dikutuk? Dikarenakan dia setuju dengan praktek ribawi. Walaupun mungkin dia merasa terzalimi, merasa teraniaya. Ini dia. Sampai mungkin karena banknya itu manak, ribanya itu berkembang terus, sampai rumahnya pun disita, pekarangannya disita, sudah disita rumah pekarangan, utangnya masih utuh. Bisa terjadi itu, Pak? Bisa itu terjadi sama itu. Tetapi karena dia menyetujui praktek itu dari awal, maka dia pun dikutuk. Ada beberapa orang yang mengatakan, yang dolim kan yang mengambil riba. Saya yang dimakan ribanya maka ikut-ikutan dilaknat. Ada apa ini? Saya yang terdolimi kok. Jawabannya, karena Anda menyetujui praktek itu dari awal. Bisa dipahami hadirin? Wasyahidai, dua orang saksi. Saksi peminjam dan saksi yang meminjami. Tanda tangan di surat perjanjian itu, dan juga yang dilaknat adalah wakatibahu, sekretarisnya yang menulis perjanjian tersebut. Maka hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an, para ulama kita diantaranya Syaikh Abdulaziz bin Baz, ketika ditanya apa hukumnya kerja di tempat yang ribawi seperti itu, maka beliau mengatakan semua yang ada di tempat itu yang mengandungi unsur ribawi, praktek-praktek ribawi, itu semuanya haram. Sampai pun menjadi security atau cleaning service. Dikarenakan Anda mendukung praktek itu, melindungi praktek itu. Akadnya sudah jelas bahwa itu adalah tempat yang melakukan apa? Ribawi. Maka disebutkan dalil ini, ini buktinya, yang menyaksikan, yang menulis, yang ada di waktu itu, semuanya mal'un, terlaknat. Bisa dipahami hadirin? Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, akulir riba wa mukiluhu wa katibu idza alimu dzalik mal'unun al lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah akhrajana sayyi wasa'ahu. Orang yang makan riba, yang dimakan ribanya dan yang menulisnya, apabila mereka mengerti tentang hal itu, mengerti itu praktek ribawi, mengerti, tapi tetap dia lakukan, maka mereka akan dikutuk melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Qala Imam Qatadah, berkata Imam Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi, seorang ulama di zaman tabi'in, mengatakan inna aklar riba yub'adu yaumul qiyamati majnunan. Orang yang makan riba nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan seperti orang yang gila. Wadhalika alamun li aklat riba, itu menjadi tanda orang yang ketika hidupnya makan riba nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang gila. Bangkit, jatuh, jatuh, bangkit terus. Kata beliau, ya'arifum ahlul mawqif. Orang yang ada di mahsyar mengenali orang ini pemakan riba. Allah bongkar keburukannya nanti di yaumul qiyamah di hadapan semua manusia. Mereka ini pemakan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, disebutkan dalam sebuah riwayat, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Majah oleh Imam Al-Busiri dalam kitab Zawaid, tetapi dalam sanadnya terdapat seorang bernama Ali bin Zaid, sanadnya dhaif, dhaifkan oleh para ulama yang lainnya, tetapi ini sebagai tambahan keterangan dan disebutkan hadis yang semisal dengan itu. Lama urija bi, tatkala aku mi'raj, Isra wal Mi'raj, sami'tu fi sami' sabi'ah, aku mendengar di langit yang ketujuh, fawqa ra'si, di atas kepalaku, ra'dan wa sawa'iq, suara gemuruh, suara kilat, halilintar yang gemuruh sekali. Wa ra'aitu rijalan mutunum baina aydihim kal buyut. Aku melihat orang-orang yang perutnya sangat besar seperti rumah-rumah. Fa hayatun wa qaribu. Di dalam perutnya itu terdapat ular-ular dan kalajengking-kalajengking. Turam min zahiri butunihim, yang bisa terlihat dari balik perutnya. Dari luar perutnya nampak hewan-hewan itu di dalam perut orang tersebut. Faqultu man haula'i ya Jibril? Aku bertanya, siapakah mereka itu ya Jibril? Faqala haula'i akalatur riba. Mereka itu adalah pemakan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, an abihi qala madhar az-zina wal riba fi qaryatin illa ahallu bi anfusihim adab Allah. Riwayat ini disahihkan Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sul Jami'. Tidaklah praktek ribawi itu ada pada satu kaum, demikian pula perzinaan merebak di kaum tersebut, kecuali kaum itu akan tertimpa adab, siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau terjadi apa-apa di muka bumi ini, goncangan bumi sehingga memakan korban yang banyak, harta benda yang banyak, atau tsunami atau yang lainnya, maknakan itu sebagai peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terhenti pada ini proses alam, ini karena lempengan bumi yang patah, ya, ini bumi bergeser. Yang namanya bumi bergerak, ya geser, kalimat lainnya. mau lempengan mana yang patah, ya Allah alam, itu semuanya terjadi karena Allah yang menghendaki. Lidhikahum ba'dal ladina amilu, dalam rangka agar mereka merasakan akibat perbuatan tangan-tangan mereka. Terjemahkan itu sebagai peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kalau orang lalai, ini karena apa? Lempengan bumi. Ini karena salah satu lirik lagu yang terkenal, bumi tidak bersahabat lagi. Itu lagunya siapa, Pak? Gak usah murojaah, Pak. Kayak gitu di murojaah. Makna yang kami maukan adalah kalimat ini salah. Kalimat ini mungkar. Seakan-akan bumi ini yang menyebabkan terjadi malapetaka, itu salah, kaum muslimin. Kita tidak memaukan dengannya nyanyi, bukan. Tetapi lirik itu yang terkenal, etikot kaitannya. Batil itu. Hati-hati, kaum muslimin. Ya, ada kalimat Tuhan mulai bosan. Ngawur ini. Ini mensifati Rob dengan sifat yang batil. Pernah mendengar lagunya siapa? Enggak usah murojaah. Ini dia kaum muslimin, bahaya yang seperti itu berkaitan dengan i'tiqadi. Hati-hati, jangan sok kita itu lagu religius. Nah, itu lagu batil. Hah? Walhamdulillah sudah lupa. Berarti dulu pernah ingat. Wah, konangan. Hadirin yang kami muliakan, hati-hati dari itu semuanya. Kemudian disebutkan di sini dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Hasan kepada Syekh Al-Albani dalam kitab Shahih Jami', beliau mengatakan, "Ma dhahara fi qamir riba illa dhahara fi muljunun." Tidaklah tumbuh riba di sebuah kaum, praktek ribawi di satu kaum, kecuali kaum itu akan banyak orang yang gila, banyak orang-orang yang junun. Wa idza dhahara fi qaumi zina illa dhahara fihim al-maut. Tidaklah muncul perzinaan di satu kaum, merebak perzinaan, kecuali pada mereka akan banyak kematian. Wala bahsa qaumul kila wal wazna illa manahumullahu al-qatar. Tidaklah orang menipu dalam timbangan dan takaran, kecuali Allah akan tahan hujan dari mereka. Hadis yang hasan, dihasankan Syekh Al-Albani. Disebutkan oleh beliau dalam hadis yang panjang, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, anna akila riba yu'adzab min hini yamut ila yaumil qiyamati bisibahati fi nahril ahmar. Orang yang pemakan riba, dia disiksa dari semenjak matinya. Begitu dia masuk ke alam kuburnya, dia disiksa nanti di alam kuburnya dengan dia berenang di sungai yang warnanya merah, alladhi mitlu dam, yang airnya seperti darah. Yulqamul hijar, dilemparkan ke mulia batu. Dia kemudian berenang ke tepi yang jauh, dia dilemparkan ke sana. Balik lagi ke sini, lempari batu. Disebutkan oleh beliau, yulqamul hijarah wa wal malul haram. Batu tersebut itulah harta haram, riba yang selama hidupnya dia makan. Alladzi jama'a fi dunya, yang dia kumpulkan riba itu di dunia. Wa yulqamul hijarah min nar, dilempari batu juga ke mulut dia, batu dari api, minar dari neraka. Dia masuk kama talal haram ladzi manahu fi dunya, sebagaimana dia memakan harta yang haram ketika dia di dunia. Hadal adab lahu fil barzah, ini ada bagi dia di alam barzah, di alam kuburnya. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari dari arah barat. Na'udzubillah min dzalik adab yang menghinakan dia. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arba'atun, ada empat jenis manusia. Haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah. Sungguh-sungguh ini adalah sesuatu yang benar kata Nabi. Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga. Wala yudikum ni'mah. Allah tidak memberikan rasa nikmat surga bagi mereka, empat orang ini. Yang pertama, mudminul khamri. Orang yang apa? Candu khamr. Masuk padanya narkoba dan yang semisalnya. Wa akilu riba. Yang kedua, pemakan riba. Yang ketiga, wa akilu mal yatim bighairi haq. Memakan harta yatim dengan cara yang tidak benar. Wal aquli walidayhi illa ayyatubu. Dan yang keempat adalah anak yang durhaka kepada orang tua kecuali jikalau mereka bertobat. Ya, ini maknanya adalah kalau ada orang yang candu khamar narkoba, kemudian Allah berikan taufik dia bertobat, diterima tobatnya. Kalau ada orang yang memakan riba, orang yang memakan harta anak yatim, anak yang durhaka, tapi kemudian dia bertobat sebelum matinya, maka diterima taubatnya dan dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada di antara kita naudzubillahi min dzalik pemakan riba, ya, maka bertobatlah dan berhenti. Allah akan menerima taubatmu dengan sebaik-baiknya jika syarat taubat dipenuhi. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba itsnani wa sab'una baban. Riba itu memiliki 72 pintu. Adnaha, tingkatan yang paling rendahnya dari riba adalah mitlu ityanur rajul ummahu. Seorang anak laki-laki mendatangi ibunya, yakni menzinai ibunya. Secara terang-terangan ini yang paling rendahnya. Wa inna arba riba istitalatu rajul fi 'ard akhih. Ada riba yang paling besar adalah seorang yang merusak nama baik saudaranya yang berkaitan dengan kehormatan saudaranya. Disebutkan dalam riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala Anas mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara riba. Satu hari Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, beliau menyebutkan tentang riba. Wa 'azzama sya'nahu. Rasul betul-betul mengingatkan bahayanya riba. Terus sampai Rasul mengatakan sebutkan satu kalimat. Faqala, beliau mengatakan, ad-dirhamul ladhi yusibuhu ar-rajul minar riba. Penghasilan satu dirham dari praktek riba, a'zamu indallah, itu dosanya lebih besar di sisi Allah daripada apa perbandingannya, min sittin wa thalathina zaniyatin yazniha ar-rajul. Satu dirham hasil riba ini lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada perzinaan yang dilakukan oleh seseorang sebanyak 36 kali. Sittin wa thalathin, 36 kali perzinaan yang dilakukan oleh seseorang. Zina dosa besar. Sudah kita lewati pembahasan tentang zina. Riba itu walaupun hanya satu dirham, itu beratnya semisal itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Wa anhu, juga dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, walaupun di situ terdapat kelemahan tetapi hampir serupa dengan hadis yang lainnya, dan ini tambahan keterangan dari Imam Dzahabi. Ar-riba, ar-riba, dosa riba bagi kaum muslimin, sab'un huban, memiliki 70 tingkatan. Aisyaruha ayang kiharrojul ummahu, yang paling ringannya adalah seperti seorang anak laki-laki yang menikahi ibunya. Ini disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, az-zaidi wal mustazidi finnar, yang menambahi dan yang minta ditambah, dua-duanya dalam neraka. Yang ini praktek riba yang dimaukan. Ya, yani al-akhidhu wal-mu'ti, yang mengambil riba dan yang memberi riba, yang meminjami dan yang apa? Pinjam. Dua-duanya dilaknat. Finnar. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, jam 8 tinggal sedikit ya, saya bacakan aja kaum muslimin. Idza kana laka 'ala rajul, berkata Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, apabila engkau menghutangkan uang kepada seseorang, idza kana laka 'ala rajulin dain fa'uda laka syai'an atau fa'udiya laka syai'an fala ta'khudhu fa innahu riba, apabila kamu meminjamkan uang kepada seseorang, kemudian yang meminjam uang kepadamu suatu hari memberikan hadiah, kata Imam Ibn Mas'ud, jangan kau ambil, jangan kau ambil, fainu riba, karena itu adalah riba. Dari mana pak unsur ribanya? Kan cuma hadiah. Misal mamanya antum minjami uang 1 juta. Datang yang meminjami. Ini, akhi, 1 juta. Terima kasih ngobrol. Kemudian ini ada 100 ribu buat antum. Loh, ada apa ini 100 ribu? Hadiah saja. Enggak boleh. Kenapa? Karena ada apa dia memberi 100 ribu kepadamu? Ada apa? Coba kalau dia tidak utang kepadamu 1 juta, enggak kepikiran ngasih kamu 100 ribu? Bisa dipahami hadirin? Karena ada utang piutang dan dia merasa utang budi, antum tidak menentukan bilangan dan tidak pernah mengakadkan, enggak pernah. Tapi 100 ribu, cung, apa yang antum lakukan? Duit loh, abang maning warnanya pak. Dengan mengatakan, oh enggak, yang satu sini. Nah, itu permainan. Saya sih enggak mau, cuman kalau dikasih enggak apa-apa. Sama aja ya kaum muslimin. Kata Ibn Mas'ud, jangan kamu ambil, kan itu ada kaitannya dengan utang. Ha, kata kaum muslimin. Bisa difahami? Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, idza kana laka ala rajulin daynun fala fama akalta min baytihi fa huwa suhtun, apabila engkau meminjami uang kepada seseorang kemudian engkau makan di rumahnya dia, ini haram katanya. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan utang piutang. Al-Muhim, ini adalah sebuah ungkapan para ulama kita dalam rangka untuk kita berhati-hati, jangan gegabah. Kalau kita mengutangi, maka kita hanya sekedar ta'awun alal birri wa taqwa. Dia pinjam uang pas kebetulan kebutuhan dia untuk berobat atau kebutuhan dia ini itu, pinjam. Bagaimana cara menagihnya? Tentukan waktu. Alhamdulillah yang pinjam itu mengembalikan tepat waktu. Alhamdulillah. Kalau sampai pada jeda waktunya kok dia belum bisa membayar, kamu seorang yang kaya, berlapang dadalah dengannya. Faniyatiratun ila maisarah. Engkau sudah mas dengan banyak-banyak. Ini juga dibaca paling berapa? Eman-eman kertasnya maksudnya lupa. Faniyatiratun ila maisarah. Engkau tunggu sampai dia longgar. Tapi kok enggak longgar-longgar? Ya karena memang dia belum punya uang. Engkau yang Allah berikan rezeki melimpah, berlapang dadalah dengannya. Kalau seandainya itu semuanya ada nilai pahalanya, walaupun tidak kembali uangmu, ada nilai pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa hukum mewarnai rambut tetapi rambut itu masih berwarna hitam? Enggak boleh. Bolehnya seorang menyemir rambut itu ketika rambutnya berwarna putih, disemir menghindari warna hitam. Sehingga kalau masih hitam, apa perlunya dengan disemir? Subuh. Nggak ada perlunya. Tapi kepengen tampil beda. Disemir warna kuning. Atau warna biru atau warna apa, jangan, itu dilarang dalam agama kita. Ada orang tua pinjam utang, ini punya utang, orang tua utang kepada anak terus belum bisa bayar, dan orang tua itu menyuruh anaknya menggarap sawahnya karena belum bisa bayar. Apakah ini juga termasuk riba? Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, anak wego muslimin, jangan kurang ajar. Sudah kita lewati pembahasannya. Anna abi, seorang laki-laki di zaman Nabi mengatakan, wahai Rasul, bapakku meminta hartaku, apa yang harus kulakukan? Maka Rasul mengatakan, anta wa maluka li abi, kamu beserta hartamu itu punya bapakmu. Sehingga kalau bapakmu itu punya kepentingan, beri selama engkau mampu. Orang tua utang itu kan karena bahasa yang indah dan bagus supaya aja keton jaluk. Harus pengertian, Pak. Ini orang tua butuh, sudah apa, enggak usah, enggak ada bahasa utang, inti juga hartanya bapakku. Ini pembahasan pertama. Kalau seandainya itu dikatakan utang, ya pokoknya ramane utang, bocah kurang ajar, tidak tahu dia besar juga orang tua yang membiayai, ya sudah. Bagaimana kalau seandainya bapak punya sawah sana garap karena bapak belum bisa bayar? Kalau ini faktornya, dia menggarap sawah punya bapaknya karena ada kaitannya dengan utang, ini riba. Ini riba karena apa? Kullu qardin jarnafan wa riba. Utang piutang yang mendapatkan unsur kemanfaatan di balik utang piutang itu, maka itu riba. Sebagaimana gade yang tadi kami sampaikan di depan. Tapi itu jika lo tidak ada unsur apa-apa, bapak memang utang sama anak, kemudian bapak sudah tua, garap sawah nggak bisa, kemudian anaknya itu sana garap sawahnya itu dengan perjanjian yang ada di masyarakat, kamu modal pupuk, modal tanaman, modal tenaga, bapak modal sawah. Nanti bagiannya bagaimana? Ya sebagaimana umumnya. Harus sebagaimana umumnya. Artinya tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Murni hanya sekedar apa kerjasama menggarap sawah. Umumnya 50%, 50%. Maka ini boleh. Ketika tidak ada kaitannya dengan apa? Riba, tidak ada kaitannya dengan utang. Tapi kalau kaitannya dengan utang, sana garap. Hasilnya buat kamu. Selama bapak tidak bisa bayar utang, wah ini ribawi yang seperti ini. Sudah malam sekali ini, Pak. Penanya mengatakan di Tegal, di kota Nyandum ini ada kredit tanpa riba. Misal seperti membeli mobil harga 100 juta. Maka mereka akan membelikan mobil itu untuk kita 100 juta. Dia beli mobil itu 100 juta. Kemudian dijual ke kita 120 juta. Tapi dengan cara kredit selama 2 tahun. Hadirin yang kemuliaan. Ini sering terjadi. Saya mau beli rumah. Datang ke bank. Bank syariat. Saya mau beli rumah, enggak ada duit cash. Tolong Pak Bang. Pak Bang namanya. Belikan rumah itu harga 200 juta. Bang beli 200 juta. Nanti bang jual ke saya 250. Dikredit lama 3 tahun. Apa ini boleh? Ini sering terjadi. Sini terjadi tidak, Bang? Sering. Paham prakteknya? Hah? Paham tidak? Oh, wis ngantuk njenengan berarti, Pak. Blank sudah. Hadirin yang kami muliakan, ini praktek utang piutang tetapi tersembunyi. Gimana kita tahu itu praktek utang piutang? Bank tinggal ngasih uang kepada kamu, itu harganya berapa? 200 juta. Nyeh, duit 200 juta, mau tuku. Besok kamu bayar ke saya 250. Dengan catatan berlaku iuran setiap bulan sekian, kalau nunggak ada denda, penalti, dan yang lainnya. Bank itu seperti itu, Pak. Enggak lugu. Bang, bisa dileboni, pinter jenengan, Pak. Itu sudah sistematis. Jawaban para ulama menyebutkan, apakah pihak bank itu adalah penjual rumah itu? Tidak. Bedanya dengan dagang, ini kan seakan-akan dagang. Seperti bentuk sebuah perdagangan. Padahal bukan. Orang yang dagang, wa kaum muslimin, saya buka toko. Mebel, pembeli datang. Tanya, milih. Saya dapat untung dengan menjual barang ini. Tapi saya sudah membeli barang itu. Dan saya memang dagang barang itu. Ini dia. Sehingga kalau dia tidak jadi beli, enggak ada masalah. Wong itu juga sudah saya beli kok dari toko lain, dari pengrajin. Itu barangku, milih-milih, enggak ada yang cocok, pulang. Enggak ada masalah. Tapi kalau pihak bank, saya mau beli rumah itu. Sudah bank beli, gara-gara kamu yang pesen, kamu, oh maaf, saya gak jadi ribut, Pak. Saya gak jadi ribut. Kenapa? Karena bank ini sejatinya bukan penjual rumah, bukan penjual motor, bukan penjual mobil. Dia mengeluarkan uang 200 agar dia dapat 250 juta. Bisa dipahami hadirin? Beda, itu bukan jual beli, itu ngakali syariat supaya ya orang keton ribane seakan-akan jual beli. Bank pun tidak lugu.